Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan mutamimah kita yang kemarin, kita sudah menyelesaikan alamat isim. Nah, barakallahu fikum. Pagi ini kita lanjutkan pada alamat fi'il. Ya, silakan. Ada yang baca, Mas Abdul Aziz? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinah wa huwa thalathatu anwa'. Lam hasab. Barakallahu fikum. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala, wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il dikenal, diketahui dengan qad. Nah, artinya kita bisa tahu kata tertentu itu adalah fi'il jika diawali oleh qad, didahului oleh qad. Nah, barakallahu fikum. Lihat catatan kaki. Qad alamatun mustarikatun bainal madi wal mudhari'i. Qad adalah tanda bersyarikat antara fi'il madi dan mudhari'. Maksudnya qad ini bisa menjadi tanda bagi fi'il madi dan juga bisa menjadi tanda pada bagi fi'il mudhari'. Tadkhulu 'alal madi. Qad masuk pada fi'il madi, fatakunu litahqiq ghaliban, maka biasanya dia memiliki arti tahqiq. Nah, qad masuk pada fi'il madi biasanya dia memiliki arti tahqiq. Nah, yaitu memiliki arti penegasan terjadinya suatu perkara, artinya perkara itu benar-benar terjadi ketika ada qadnya. Nah, contoh, wa na'lama an qad shadaqtana, dan kami mengetahui bahwa engkau berlaku jujur terhadap, sesungguhnya engkau berlaku jujur terhadap kami. Nah, ada qad di situ. Setelahnya ada shadaqtana. Shadaqtana di sini fi'il apa? Fi'il madi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setelah qad adalah fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il madi. Apa artinya? Untuk tahqiq. Wa takunu litaqrib, dan juga bisa jadi artinya untuk takrib, yaitu untuk menyebutkan, untuk menjelaskan dekatnya suatu perbuatan. Artinya perbuatan itu hampir dikerjakan, hampir dilakukan. Nah, seperti pada contoh qad qamati shalah, ai qaruba qiyamuha. Qad qamati shalah, salat hampir ditegakkan. Ai qaruba qiyamuha, hampir dilakukan, dikerjakan. Nah, ini ucapan siapa yang mengucap qad ini yang memiliki arti qad, memiliki arti takrib, siapa yang mengucap? Yaitu muadzin, orang yang azan kemudian setelah itu qomat, ya. Ucapan qomatnya itu qad qomati shalah, setelah apa? Hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, qad qomati shalah, qad qomati shalah. Nah, itu kan. Nah, ucapan ini qad qomati shalah artinya salat hampir ditegakkan, maka silakan para makmum berdiri untuk mengerjakan sholat. Nah, karena itu ketika ucapan itu, ucapan qad qamati shalah, sebagian ulama mengatakan mustahab para makmum berdirinya ketika ucapan itu. Nah, bukan artinya qad di situ telah atau sungguh. Nah, bukan, karena maksud dari qad di situ bukan memberitakan perkara yang telah terjadi, bukan, namun memberitakan perkara yang hampir terjadi. Bisa mengerti? Apa arti fi'il mudhari' secara asal? Afa asal fi'il madi, untuk memberitahukan perkara yang telah terjadi, kan? waktu lampau. Nah, namun ketika kemasukan qad, yang qad ini memiliki salah satu dari dua arti. Apa arti pertama? Tahqiq. Kalau tahqiq berarti menunjukkan arti telah, namun disertai dengan penegasan. Telah disertai dengan penegasan, sehingga tidak dilakukan lagi ketika kita mengabarkan suatu fi'il, fi'il madi dikasih qad, artinya benar fi'il perbuatan itu telah terjadi, karena memiliki arti penegasan. Nah, dan otomatis memiliki arti telah, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ketika qad ini, kemudian qad juga memiliki arti takrim, artinya menunjukkan bekatnya suatu perbuatan, dekatnya suatu kejadian. Seperti ucapan muadzin tadi ketika mengumandangkan qomat, qad qomati shalah. Ini ucapan qad qomati shalah, artinya salat belum dikerjakan, namun hampir dikerjakan. Nah, bagaimana kalau ucapan ini disampaikan setelah selesai salat? Misalnya habis salat maghrib ada masbuk, ada orang yang datang belakangan nanya ke salah satu jamaah, ya, bertanya tentang hal sholatum al maghriba, apakah kalian telah sholat maghrib? Lalu antum menjawab qad qomati sholah. Apa artinya di sini? Sholat telah dikerjakan. Nah, itu berarti arti qad di situ untuk apa? Tahqiq. Nah, maka untuk menunjukkan arti takrib dan tahqiq itu kembali kepada apa? Pada kenyataan ketika orang itu mengucap, kembali kepada niat pengucap dan kenyataannya. Bisa dimengerti? Karena contohnya bisa sama. Qad qomati shalah, artinya qad qomati shalah bisa untuk takrib, bisa untuk tahqiq. Seperti misal matahari hampir tenggelam, mau menjelang maghrib, antum berkata qad ghurubatis syams. Apa artinya? Antum mengucap ini katakan jam 5:30, maghribnya jam 6:15 misal. Antum berkata qad ghurubatis syams, artinya matahari hampir tenggelam. Namun ketika antum mengucap ini selesai adzan, antum berkata ke teman antum qad ghurubatis syams. Apa artinya? Matahari telah tenggelam. Nah, maka untuk menunjukkan arti tahqiq dan takribnya bukan pada kalimatnya, bukan pada susunan kalimatnya, namun pada niat pengucap atau kenyataan keadaan ketika diucap. Nah, bisa dimengerti ya. Qala wa tadkhulul alam mudhari'i, dan qad bisa masuk pada fi'il mudhari', fatakunu litaqlil, maka artinya untuk taklil ghaliban. Nah, secara kebiasaan artinya kalau masuk pada fi'il mudhari' artinya adalah untuk taklil. Apa taklil? Artinya jarang atau sedikit, terkadang, itu artinya jarang, sedikit, terkadang. Ay taklili wuku'il fi'li, artinya sedikitnya terjadinya perbuatan, maksudnya jarang terjadi. Nahwu innal kadzuba qad yastuku, innal kadzuba qad yastuku. Apa artinya? Sesungguhnya pendusta qad yastuku, terkadang jujur. Qad di situ diartikan taklil. Nah, apa arti taklil? Terkadang, sedikit, jarang, itu artinya. Nah, barakallahu fikum. Karena terkadang orang yang dusta itu memang jujur, namun seringnya apa? Ya, seringnya bohong, seringnya dusta. Wa ta'ti li takfir, dan juga terkadang datang untuk takfir, yaitu untuk takfir. Apa artinya? Artinya kebalikan dari taklil. Kalau takfir, kalau taklil artinya terkadang, kalau takfir artinya sering. Nah, takfir artinya sering atau banyak atau yang semisalnya. Seperti pada contoh qad yajudul karimu, qad yajudul karimu. Apa artinya? Orang yang dermawan sering berbuat baik. Yajudu artinya berbuat dermawan, berbuat baik, yajudu. Al-karim, orang yang mulia, orang yang dermawan. Nah, qad yajudul karim, orang yang dermawan sering berbuat baik, sering berderma. Qala wali tahqiq, dan juga bisa arti untuk tahqiq. Artinya apa? Qad ketika masuk pada fi'il mudhari' juga artinya untuk tahqiq. Wa huwa katsirun jiddan, dan ini sering terjadi, dan ini sering terjadi fil Quran, fil Quranil Karim, dan ini sering terjadi pada Al Quran. Nah, sering terjadinya pada apa? Pada Al Quran, itu ya. Seperti pada firman Allah Taala, qad ya'lamullahu. Nah, artinya tahqiq, sungguh Allah mengetahui. Qad itu artinya tahqiq, diartikan sungguh Allah mengetahui. Nah, barakallahu fikum. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, alamat berikutnya adalah wasin wasofa. Nah, sin wasofa. Lihat catatan kaki. Asin wasofa yakhtasani bil fi'lil mudhari'i. Sin dan sofa adalah dua tanda khusus untuk fi'il mudhari'. Dua kata ini khusus menjadi tanda bagi fi'il mudhari'. Artinya tidak mungkin bisa masuk pada fi'il madi. Nah, litakhlisihi lil istiqbal. Untuk apa? Untuk membebaskan fi'il mudhari' kepada arti istiqbal. Untuk memurnikan fi'il mudhari', fi'il mudhari' kepada arti istiqbal. Nah, fi'il mudhari' memiliki berapa arti? Memiliki arti hal atau istiqbal. Fi'il mudhari' itu memiliki arti hal, yaitu sekarang, atau istiqbal. Istiqbal arti akan datang. Kalau diartikan sekarang, ya antum katakan sedang. Kalau artinya istiqbal, berarti antum katakan akan, akan gitu ya. Contoh misal, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Apa artinya? Yaktubu Muhammadun darsan. Muhammad sedang menulis pelajaran, atau Muhammad akan menulis pelajaran. Nah, kalimat ini memiliki dua kemungkinan. Fi'il mudhari' pada kalimat di atas memiliki dua kemungkinan, dua arti. Bisa jadi artinya hal, sehingga diartikan Muhammad sedang menulis pelajaran, atau artinya istiqbal, Muhammad akan menulis pelajaran. Nah, barakallahu fikum. Ketika kemasukan sofa atau sin, maka artinya menjadi pasti untuk istiqbal. Ketika kemasukan sin atau sofa, maka artinya menjadi pasti untuk istiqbal. Nah, Muhammadun sofa yaktubud darsa. Muhammadun sofa yaktubud darsa. Muhammad akan menulis pelajaran, atau Muhammad sayak tubud darsa. Muhammad akan menulis pelajaran. Nah, artinya apa di situ? Artinya ketika kemasukan sin atau sofa, maka fi'il mudhari' yang tadinya dua arti berubah menjadi satu arti. Yaitu arti apa? Istiqbal. Membebaskan dia dari arti hal menuju kepada arti istiqbal. Nah, nahu sayakumu sofa yakumu. Nah, akan berdiri. Sofa yakumu, akan berdiri. Nah, artinya sama, akan. Ada yang mengartikan sofa artinya lebih lama daripada sin. Artinya sin aqalu istiqbalan min sofa. Sin lebih pendek arti istiqbalnya, adapun sofa lebih lama. Sehingga bisa diartikan sin akan, sofanya kelak. Ya, kelak. Gitu. Seperti antum berucap sayakumu Zaidun wa sofa yakumu Amrun. Zaid akan berdiri dan kelak Amr juga akan berdiri. Nah, berarti mana yang lebih duluan berdiri? Zaid terlebih dahulu, lalu kemudian Amr. Nah, ini menurut pendapat jumhur, bahwasanya sin lebih pendek istiqbalnya daripada sofa. Namun menurut Ibnu Hisam, atau ulama yang sepaham, dan artinya kalau jumhur mengatakan yang tadi disebutkan, kalau menurut Ibnu Hisam rahimahullah, artinya sama sin dan sofa itu artinya akan, enggak ada perbedaan. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, Sa'uslihi saqar. Kelak aku akan memasukkan dia kepada saqar, neraka saqar. Sa'uslihi saqar. Sa'uslihi saqar. Kelak aku akan memasukkan ke dalam neraka saqar. Itu pakainya sin, bukan sofa. Padahal perkara yang lama terjadinya, yaitu apa? Saqar, neraka saqar kapan? Ketika terjadi hari kiamat kan? Bukan sehari, dua hari, sejam, dua jam lagi. Nanti kalau hari kiamat, akan dimasukkan sakor. Nah, karena itu kata beliau, enggak ada bedanya sin dan sofa, karena ini bicara hari kiamat, neraka sakor, namun dimakai kata sin, bukan sofa lagi. Nah, barakulahikum. Artinya sin dan sofa, menurut sebagian ulama seperti Ibnu Hisham, diartikan sama, yaitu akan, menunjukkan akan, tidak ada perbedaan antara panjang dan pendeknya. Namun jumhur berpendapat sin lebih pendek daripada sofa. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana juga kalau kita lihat jumlah hurufnya, sin satu huruf ya, sofa tiga huruf, itu kan? Dan ziyadatul mabna ya dulu ala ziyadatil makna. Tambahan jumlah huruf pada kata itu menunjukkan tambahan arti. Nah, terus mereka juga membantah Ibnu Hisham dengan jawaban, atau ada yang membantah dengan jawaban, bagi Allah dekat hari kiamat itu. Innahum yaronahu ba'ida wa narahu qariban. Ada kan ayat innahum yaronahu ba'ida. Mereka menganggap hari kiamat itu lama, masih terjadi, masih lama. Wa narahu qariban, dan kami memandang bahwasanya dekat. Dekat karena dianggap dekat, maka Allah berfirman wa uslihi saqar, dan aku akan memasukkan dalam neraka saqar. Bisa dimengerti bantahannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Wa ta'nis sakinah. Kemudian tanda berikutnya adalah ta'nis sakinah. Tak yang sukun. Ta'nis sakinah artinya tak yang sukun. Terkecualikan tak mutaharika. Tak yang berharokat. Nah, berarti tak uta'nis sakinah, tak bersukun. Tak ini serta tak mu'anas yang sukun ya, tak yang menunjukkan mu'anas yang dia itu sukun. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il tersebut adalah mu'anas. Ketika fi'il bersambung dengan tak, fi'il madi bersambung dengan tak, menunjukkan fa'ilnya adalah mu'anas. Seperti komat hindun atau hindun komat. Nah, itu baik fa'ilnya dhohir ataupun mustatir, itu menunjukkan pada mu'anas. Nah, bisa juga fa'ilnya jamak, karena jamak dianggap sebagai mu'annas. Itu ya. Sakinah apa artinya sukun? Qomat. Nah, sukun. Namun sukun ini terkadang dikasro, nanti akan datang penjelasannya. Ketika apa? Ketika ketemu dua sukun, iltiqa' sakinain. Qala takhtasu fil fi'lil madhi. Nah, ta'ni sakinah ini khusus pada fi'il madhi. Wa talhaquhu lidilalati ala ta'nisil musnadi ilaihi. Dan ta'nis ini mengikuti fi'il untuk menunjukkan atas mu'anasnya musnad ilaih. Atas mu'anasnya musnad ilaih. Yang diberitakan, yang diceritakan itu musnad ilaih. Dengan kata lain, menunjukkan mu'anasnya fa'il atau naibul fa'il. Nah, nahwu qalihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, tarul ardu hamidatan fa'idha angzalna alihal ma'astahzat warabbat wa'ambatat min kulli zawjin bahij. Engkau melihat bumi hamidah kering, fa idza anzalna 'alaiha al-ma, apabila kami menurunkan di atasnya air, di atas bumi, yaitu menurunkan hujan, ihtazat, maka bumi itu menjadi apa? Ihtazat, menjadi warobat, subur. Naam, ihtazat warobat. Wa ambatat, dan menumbuhkan mingkuli zojim bahij, setiap tanaman. 6. Barakallahu fikum. Waqat tuksar, dan terkadang di kasro, yaitu tak disakinah tadi terkadang di kasro. Litakhallusi minal iltiqa' sakinain, untuk membebaskan dari bertemu dua sukun. 6. Karena dalam bahasa Arab tidak boleh bertemu dua sukun berturut-turut. Sehingga apa? Sehingga dibebaskan salah satu sukun tersebut dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan membuang sukun beserta hurufnya atau dengan menghidupkan salah satu sukun. Yang seperti ini dengan cara apa? Menghidupkan salah satu sukun dengan harokat. Nahu qalihi ta'ala qalatimra'atul aziz. Nah, di situ sahihnya qalat asalnya adalah sukun. Namun ketemu dua sukun. Sukun pada tak, kemudian sukun pada mim. Nah, karena hamzah pada imro'ah adalah hamzah wasol. Hamzah wasal itu ketika ada di tengah antar kata dianggap tidak ada, secara lafaz dianggap tidak ada, sehingga seperti ketemu dua sukun, yaitu sukun pada ta dan sukun pada mim. Karena ketemu dua sukun, maka salah satu sukun dihidupkan, sehingga diucap qala timra'atul aziz. Nah, qala wahtara zabi sakina anil mutaharika, dan terkecualikan dari tak tak nisakina, dari ucapan tak yang sukun adalah tak yang berharokat, mutaharika, tak yang berharokat. Fa innaha talhaqul asma'a, karena tak berharokat ini mengikuti isim. Ka hamida, seperti hamidat, hamidatin. Nah, hamida ada enggak taknya? Ada kan? Tak apa namanya di situ? Tak yang sukun itu. Tak yang berharokat disebut tak mutaharika. Hamidatun, hamidatun tak. Nah, kalau qolat atau qomat tak tak di sakinah. Tak nisakina mengikuti fi'il, kalau tak mutaharika mengikuti isim, seperti hamidatin, hamidatun. Ka hamidatin wa qaimatin. Naam, qaimun, qaimatun. Wa qaidatin. Iya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi kita baca ayat wa tarul ardha hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tahzat. Ya. Apa artinya tadi? Dan engkau dan kalian melihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami telah turunkan di atasnya air, yaitu menurunkan hujan, nah, maka hiduplah bumi itu, ihtazat, bumi menjadi hidup, warobat dan subur, wa ambatat, dan bumi itu menumbuhkan mingkuli zojimbah, mingkuli zojimbahij, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang indah. Barakallahu fikum. Ya, silakan dilanjutkan bacaan. Wahuwa salah satu anwa. Qala al-musannif wa huwa thalathatu anwa'. Al-awwal al-fi'lu madhi wa yu'rafu bi ta'i ta'nisi sakinah. Nahwu qamat wa qa'adat. Wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laysa wa 'asa 'ala al-ashah. Agak beda matannya antum. Ada matan lain antum ya. Enggak apa-apa. Ana baca ulang matan yang di ana. Wa huwa thalathatu anwa'. 6. Ya, dan ada 3 macam. Fi'il ada 3 macam. Madin. Nah, langsung madin antum tulis fi'lun madin gitu. Madin yaitu fi'il mudhari', fi'il madi afan. Madin. Fi'il madi wa yu'rafu bi ta' ta'nis sakinah. Nahwu qamat wa qa'adat wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laysa 'asa 'ala al-ashah. Naam. Ya, apa itu fi'il madhi? Lihat catatan tadi. Al-fi'lul madhi huwa madalla 'ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan atas hadas, kejadian. Waqa'a fi zamanil madhi, yang terjadi pada waktu lampau. Sumia madhiyan fi'tibari zamanihil mustafadi minhu. Disebut fi'il ini madhi, lampau, karena apa? Karena waktu yang ada pada fi'il tersebut, yaitu arti waktu yang ada pada fi'il tersebut. 6. Barakallahu fikum. fi'il madi. Nah, dan ini arti asal untuk fi'il madi. Fi'il madi arti asalnya adalah untuk apa? Menunjukkan perbuatan yang telah terjadi, gitu ya. Nah, nanti di sana ada pembahasan dan ini dirinci di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi tentang fi'il madi terkadang artinya untuk istiqbal dalam keadaan apa? Karena keadaan tertentu. Nah, karena keadaan tertentu maka berubah arti menjadi istiqbal. Yang nanti antum bisa baca sendiri di kitab tersebut atau ketika kita pelajari ya. Sekarang kita ambil arti pokoknya saja. Artinya apa? Adalah untuk fi'il yang lampau atau yang telah terjadi. Nah, adapun arti lainnya yang terkadang artinya hal atau istiqbal nanti kita akan tahu di waktu lainnya atau di pelajaran yang lain. Nah, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yu'rafu bi ta'nis sakinah. Fi'il madi dikenal diketahui dengan ta'nis sakinah, ta' yang sukun. Nahwu qomat wa qa'adat. Mana ta' ta'nya mana? Qomat. Asalnya apa? Koma. Koma fi'ilun madin ta' alamatu ta'nis. Kalau kita bikin contoh qomat hindun misalkan. Qomat hindun ya. Koma fi'ilun madin mabni 'alal fathi ta' alamatu ta'nis. Hindun fa'ilun marfu' alamatu rafihi dhamma. Begitu juga pada qa'adat. Wa minhu dan termasuk dari fi'il madi. Nah ini lihat ada faedah di sini. Termasuk dari fi'il madi adalah ni'ma wa bi'sa wa laisa wa 'asa 'alal ashah. 'Alal ashah. Ucapan 'alal ashah artinya di sana terdapat khilaf. Nah, 'alal ashah di sini apa artinya? Yang menurut pendapat yang paling sahih. 'Alal ashah artinya apa? Menurut pendapat yang paling sahih. Nah. Kenapa? Karena di sana ulama berselisih ya. Berselisih tentang fi'il-fi'il yang disebutkan ini tentang ni'ma, bi'sa, laisa dan asa. Nah, barakallahu fikum. Menurut pendapat Al-Farra dan ulama yang sepaham dengan Al-Farra rahimahumullah, ni'ma adalah isim. Begitu juga menurut pendapat ulama menurut Al-Farisi, laisa adalah huruf. Nah, begitu juga menurut pendapat Ibnu Saraj yang mengatakan asa dan lesa adalah huruf, atau menurut pendapat Sa'lab yang mengatakan asa adalah huruf. Nah, ini yang disebutkan tadi ulama-ulama besar di ulama nahwu ya. Siapa ini? Al-Farra, Al-Farisi, Ibnu Saraj, Sa'lab dan yang semisalnya. Nah. Lah, artinya ucapan beliau alal aswah menunjukkan adanya khilaf pada fi'il-fi'il yang disebutkan, yaitu ni'ma, bi'sa, laisa, dan asa. Dan pendapat yang kuat seperti yang disebutkan oleh penulis kitab yang kita baca ini. Bahwasanya apa? Ni'ma, bi'sa, laisa, dan asa adalah fi'il. Kenapa? Karena buktinya bisa bersambung dengan ta'nis. Karena buktinya bisa bersambung dengan ta'nis. Nah, lihat catatan lagi. Ada dalil di situ, ada buktinya. Nah, ai minal fi'lil madhi hadhil kalimatil arba' liqabuliha li ta'nisis sakinah. Artinya empat kata ini adalah bagian daripada fi'il madhi karena menerima ta'nisis sakinah. Karena menerima ta' yang sukun. Taqulu engkau berkata nikmatil murdhi'atu wa bi'satil fatimatu. Sebaik-baik wanita yang menyusui dan sangat jelek yang disapi. Walaisatil mu'minatu mutabarijatan. Wanita mukminah bukan wanita yang mutabarija. Asad hindun antufliha. Semoga hindun beruntung. Walamakana hunaka khilafun fi hadihil kalimat naso alaihal musannif wa nabaha ala anaha minal fi'lil madhi alal aswah. Tatkala di sana ada khilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, maka musannif menegaskan, menyebutkan secara nas dan mentanbi bahwasanya fi'il-fi'il ini adalah termasuk dari fi'il madi alal asoh menurut pendapat yang paling kuat. Nah, yang disebutkan pada contoh tadi ni'matil murfi'atu wa bi'satil fatimatu itu dan seterusnya sampai asad hindun antufliha itu kata-kata kalimat-kalimat adalah kalimat-kalimat yang masmu'ah yang terdengar dari Arab. dari ucapan orang Arab ya, bukan contoh yang dibuat sendiri oleh penulis itu. Itu contoh-contoh yang masmu'ah, yang berlaku pada orang Arab. Contoh-contoh lainnya apa? Yang contoh ini ada pada hadis, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau bersabda, "Man tawaddo'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat." Man tawaddo'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu baik. Nah, syahidnya ada kata wa ni'mat. Ada ni, apa itu? Kata ni'mah yang bersambung dengan ta sukun yang menunjukkan dia itu adalah fi'il, yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah fi'il. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutan bacaan. Wa mudhari'un. Wa mudhari'un wa yu'rafu bidukhuli lam 'alaih nahwu lam yakum. Nah, berikutnya adalah fi'il mudhari'. Wa mudhari'un yaitu fi'il mudhari' wa yu'rafu bidukhuli lam 'alaihi, dan fi'il mudhari' dikenal, diketahui dengan masuknya lam. Dengan masuknya lam padanya, yaitu pada fi'il mudhari'. Naam. Lihat catatan kaki nomor 5, al fi'lul mudhari'u huwa ma yadullu 'alal hadatsin yaqa'u fil hal. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan atas hadas, atas kejadian, yaqa'u yang terjadi, fil hal, pada waktu sekarang, awil istiqbal, atau pada waktu akan datang. Nah, telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya ya. Wasumiyat bidzalika, disebut dengan itu catatan nomor 6 ya. Ya, silakan lanjutkan bacaan. Wala budda fi awalihi min ihda zama' min ihda zawaid al-arba' wa hiya al-hamzatu wa nun wal ya wa ta yajma'uha qawluka na'aitu wa yudammu awaluhu in kana madiyah. Ya, hasib, cukup. Walabudda fi awalihi min ihda zawaid, dan mesti di awal fi'il tersebut ada salah satu dari huruf tambahan, ada salah satu dari huruf tambahan yang empat, yaitu salah satu dari empat huruf berikut, wahia yaitu al-hamzatu wan nun, hamza, nun, wal ya, wa ta, yaitu bisa berupa hamza, nun, ya ataupun ta. Ya jma'uha qauluka na'aitu, yang huruf-huruf ini terkumpul pada ucapanmu na'aitu, yaitu nun, hamza, ya dan ta. Nah, contoh yaktubu, apa huruf mudhara'nya? Ya. Ya, taktubu apa? Naktubu. Nun. Aktubu. Nah itu ya, ini menunjukkan bahwasanya fi'il ini fi'il mudhari'. Kenapa? Karena diawali oleh salah satu dari huruf yang empat tadi, yang huruf ini disebut dengan huruf mudhara'. Nah, huruf tambahan disebut dengan huruf mudhara'. Nah, lihat nomor 6 catatan kaki. Sumiyat bidzalika li'annaha mazidatun 'alal madi, dikatakan dengan huruf zawaid, huruf tambahan. Nah, zawaid artinya apa? Tambahan, jamak dari zaid, zaid mufrad, jamaknya zawaid. Disebut dengan huruf tambahan, kenapa huruf tambahan? Karena lebih daripada fi'il madinya. Fi'il madinya doroba, mudhari'nya yadribu, lebih iya, atau tadribu, lebih tak. Ada tambahan ya. Atau istagfara menjadi yastagfiru, ada tambahan berupa iya, atau tastagfiru, tambahan berupa tak. Nah, di situ. Dan perlu diketahui bahwa huruf-huruf ini menjadi tambahan bagi fi'il mudhari' ketika memiliki arti. Nah, ketika apa? Memiliki arti, hamzah untuk arti mutakalim, nun untuk arti mutakalim ma'a ghairihi. Kemudian juga tak memiliki arti mukhatab. Nah, bisa juga memiliki arti untuk mukhataba. Nah, itu ya. Ya memiliki arti untuk gaib atau yang semisalnya dari arti-arti, yang arti-arti ini pernah dibahas, pernah ditulis dan disampaikan pada ta'lim al-mumti' fi ilmi tasrif, al-mumti' fi ilmi tasrif. Nah, kenapa harus menunjukkan arti-arti demikian? Artinya hamzah harus memiliki arti mutakalim. Aktubu apa artinya? Aku menulis. Berarti hamzah di sini memiliki arti mutakalim pembicara, aku menulis. Sebab jika ada fi'il yang tidak, yang hamzanya tidak memiliki arti mutakalim, maka dia bukan fi'il mudhari. Contohnya apa? Akroma. Akroma, tambahan bukan hamzanya. Akroma, tambahan karena berasal dari karuma. Karuma fi'il sulasi ya. Ketika ditambah satu huruf menjadi akroma. Menjadi rubai akroma, iya kan? Namun tambahan di sini bukan menjadi fi'il mudhari karena hamzanya tidak memiliki arti mutakalim tadi. Nah, tidak memiliki arti mutakalim, bahkan artinya tetap pada fi'il madhi aslinya kan? Akroma yukrimu, af'ala yuf'ilu. Maka di situ hamzah di situ tidak memiliki arti untuk mutakalim, namun memiliki arti untuk ta'diyah atau memiliki arti yang lainnya. Dari arti-arti yang ketika fi'il itu dirubah dari satu wazan ke wazan lain memiliki arti yang berbeda kan? Di mana taunya arti-arti ini? Yang pernah antum pelajari yang lebih dekat kitab apa? Al-Mubtadi' fi 'Ilmit Tasrif menyebutkan tentang perubahan wazan ke wazan yang lain beserta artinya. Nah, seperti ini, fi'il dikasih fi'il karuma diberi tambahan hamzah menjadi akroma atau diberi tambahan ta takarroma. Iya enggak? Tambahan ta hamzah dan ta huruf mudhara bukan? Huruf mudhara. Namun ketika itu bukan fi'il mudhara di sini. Akroma dan takarroma. Karena hamzah tidak memiliki arti yang diinginkan untuk mutakalim. Ta tidak memiliki arti untuk mukhatab misalkan. Namun memiliki arti untuk arti lainnya. Nah, maka itu tetap dikatakan sebagai fi'il madhi. Nah, bahkan ada juga fi'il madhi yang berawalan nun. Artinya nun, artinya fi'il ketika berawalan nun tidak mesti fi'il mudhari, seperti narjasa. Atau berawalan ya, ada juga fi'il madhi berawalan ya seperti yarna'a. Nah, namun nun dan ya ini tidak memiliki arti yang tadi disebutkan. Nah, jadi kesimpulannya untuk huruf-huruf tambahan tadi yang disebut yang apa tadi huruf tambahannya? Nun, hamzah, nun, ya dan ta adalah untuk fi'il-fi'il yang untuk huruf-huruf yang memiliki arti. Arti apa? Untuk menunjukkan pembicara atau yang diajak bicara atau gaib dan yang semisalnya. Nah, silakan dibaca ulang kitab Al-Mubtadi' fi 'Ilmin fi 'Ilmit Tasrif untuk lebih mengingatkan lagi apa yang telah dipelajari. Ya, lanjutkan bacaan. Yang ini tuh tinggal banyak-banyak maca ya. Karena sekedar memberikan sifat saja. Silakan dibaca. Wa yudammu awwaluhu in kana madhiya 'ala arba'ati ahrufin. Kadahraja yudahriju wa akrama yukrimu. Wa farraja yufarriju wa qatala yuqatilu. Iya. Wa yudammu awwaluhu in kana madhihi 'ala arba'i ahruf. Dan fi'il mudhari ini huruf yang pertama di dhamma jika fi'il madhinya memiliki 4 huruf. Seperti dahroja. Berapa huruf ini? Ada 4. Apa fi'il mudhari-nya? Yudahriju. Di dhamma enggak huruf pertama? Di dhamma. Akroma yukrimu. Farraha yufarrihu. Atau faroja yufarriju. Di naskah yang kami pegang, faroha yufarihu. Qotala yuqo tilu. Nah, pembahasan ini telah dibahas rinci ya, tentang madi, pandinya apa, mudareknya apa, di kitab Al-Mubtadi' fi 'Ilmit Tasrif. Maka silakan merujuk ke situ. Yang menjadi perkara yang memudahkan kita adalah menghafal wazan-wazan itu. Hafal wazan fi'il yang berjumlah 22, yang madi, mudarek, dihafal yang sahih dulu, kemudian kalau bisa yang mu'talnya. Nah, dengan begitu antum akan mengerti banyak fi'il. Ya, lanjutan. Wa yuftahu fima siwa dhalik nahwu nasara yansuru wa intalaqa yantaliku wa intalaqa yantaliku yantaliku wastakhraja yastakhriju. Iya. Wa tuftahu fima siwa dhalik, dan fi'il mudhari' di fathah pada selain yang di atas. Nahu contoh nasoro yang suru. Nah, lihat yang suru di fathah ya-nya. Wantolako yang taliku wastakhroja yastakhriju. Nah, kesimpulannya untuk mengerti harokat fi'il mudhari', silakan hafal saja 22 wazan, dihafal. Mudah 22 wazan. Madi mudhari' sebanyak 22. Dalam satu hari untuk yang hafalannya lambat insyaallah selesai 22 wazan. Yang lambat. Yang lambat insyaallah selesai. Oh, cuma 22 antum. Antum misalkan setiap 2 jam menghafal 3 ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Terus siapa sampai 2 jam, diulang-ulang. Setiap 1 jam. Sejam berikutnya tambah lagi. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Udah 6 kan? Sejam berikutnya tambah lagi. Fa'ala yuf'ailu, fa'ala yuf'ailu. Terus fa'ala yuf'ailu. Apa tadi? Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ailu. Fa'ala yuf'ailu. Tambah 3 kan? Tambah lagi sejam berikutnya 3 atau berapa? Nanti belum enggak 1 hari insyaallah selesai. Sejam berikutnya makan. Itu seperti menjadi satu hal yang wajib ya. Wajib dalam arti wajib, bukan wajib syariat ini. Wajib bagi penuntut ilmu yang belajar ilmu nahu apa menghafal doa-doa wazan itu seperti menjadi suatu perkara yang wajib. Jika ada yang dia belajar nahu lama, belajar sorof dan sebagainya, ditanya doa-doa wazan hafal enggak? Belum hafal. Nah, itu menunjukkan apa? Belum tentu matang dari apa yang ia pelajari di kitab tersebut. Karena enggak hafal wazan yang utama aja enggak hafal. Nah, padahal berjumlah cuma 22. Nah, silakan antum berusaha untuk menghafal. Ada di satu lembar ya, di satu lembar yang di satu lembar atau dua lembar di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Tasrif ada rangkumannya. Tinggal dibaca aja. Nah, ya kita tutup dengan amrun. Silakan. Siapa baca amrun? Wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala at-thalab wa qabulihi ya ilmu khatabah. Nahwu qaumi qumi wadribi. Ya, wa minhu. Wa minhu hati wa ta'ala 'ala al-ashah. Ya. Wa amrun kemudian fi'il amr. Fi'il yang ketiga adalah fi'il amr. Naam. Kalau di matan yang matan jurumi ya, tidak ada penyebutan fi'il amr, hanya ada fi'il madi dan mudore ya. Kenapa? Karena sebagian ulama membagi fi'il hanya dua, fi'il madi dan mudore. Yaitu madhabnya ulama ahlul kufa, ulama kufiyun, para ulama kufiyin. Adapun para ulama ahlul basra, ulama basriyun atau basriyin, mereka membagi fi'il menjadi tiga, yaitu apa? Fi'il madi, mudore dan amr. Menurut ulama ahlul kufa, fi'il amr itu bagian daripada fi'il mudore. Menurut ulama ahlul kufa, mereka berpendapat fi'il itu terbagi dua, apa itu? Fi'il madi dan fi'il mudore, dan fi'il amr bagian daripada fi'il mudore, yaitu fi'il mudore yang majzum. Fi'il mudore yang majzum. Nah, itu ya. Yang ketika majzum, huruf mudore-nya dibuang, kemudian jika tidak bisa diusap, maka didatangkan hamzah wasol. Nah, farqulafikum. Nahu contoh wa yu'rafu bidilalatihi 'ala talab, dan fi'il amr diketahui, dikenal dengan dilalah, dengan arti yang ada pada fi'il tersebut, alat tolab yang menunjukkan atas tuntutan. Wa qabulihi ya al mukhatabah, dan fi'il tersebut menerima ya mukhatabah. Kum bisa kumi, uktub bisa uktubi, itu apalagi kum bisa kumi, uktub uktubi, iftah iftahi ya. Nah, bisa menerima ya mukhatabah. Wa minhu hati wa ta'ala ala asoh, dan termasuk dari fi'il amr adalah hati dan ta'ala menurut pendapat yang kuat. Nah, ini menunjukkan apa? Adanya perbedaan pendapat ulama tentang hati dan ta'ala. Pendapat yang kuat, hat dan ta'al ini adalah fi'il amr. Nah, hat berikan, ta'al artinya apa? Kemari. Ya, ditutup dengan alwal wal harfu ya. Ternyata tinggal satu kalimat, satu baris. Silakan Abu Muhammad. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, kahal wa fi wa lam. Antum dulu enggak ikut pelajaran imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab ya. Nah, kalau antum mengikut maka bacaan antum akan sama dengan bacaan kami. Yaitu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, kahal wa fi wa lam. Dan huruf 6 adalah ma la yasluhu, adalah kata yang la yasluhu ma'ahu, yang tidak layak ada padanya dalil isim dan dalil fi'il. Artinya tanda-tanda dalil maksudnya tanda-tanda ya. Kita ulang. dan huruf yaitu kata yang tidak layak ada bersamanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Nah, artinya apa yang telah disebutkan dari tanda-tanda isim seperti tanwin, seperti apa lagi? Khofat, masuknya al, kemasukan huruf khofat. Nah, ini tidak ada pada huruf. Tidak bisa dimasukkan ke huruf. Demikian juga tanda fi'il seperti qad, sofa, sin, ta'nisa, kina. Ini tidak bisa masuk pada huruf. Nah, apa contoh huruf kahal? Contohnya hal. Wa fi, contohnya fi, walam dan juga lam. Nah, enggak boleh, enggak bisa kita katakan qad hal, min hal atau al hal. Kenapa? Karena tidak bisa menerima tanda fi'il. Enggak bisa juga kita katakan halun ditanwin. Halun ditanwin bisa enggak? Enggak bisa. Al hal enggak bisa. Qad hal enggak bisa. Min hal tidak bisa. Nah, ketika enggak bisa dimasukkan tanda-tanda isim atau fi'il, maka itu adalah huruf. Nah, maka itu adalah huruf. Barakallahu fikum. Sebetulnya ada tanbih tentang huruf, namun karena waktu enggak mencukupi, maka kita akhirkan tanbih ini, atau kalau enggak dibacakan pada pertemuan mendatang, tanbihnya insyaallah akan dirinci atau bisa antum baca pada fi'il, akan antum dapatkan atau bisa antum baca pada kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi nanti insyaallah. Nah, sehingga kita anggap selesai dari pembahasan al-kalimah ya. Pada pertemuan mendatang ada babul i'rab wal bina, bab i'rab dan bina insyaallah taala. Ya, apakah ada pertanyaan? Ini ada firman ini. Definisi apa? Tanda firman itu cukup singkat ya. Artinya kan dalam mengenali itu firman atau tidak di sini hanya dikenali dengan data tanda sakinah. Iya, fi'il madhi dikenal dengan qad, sin, sofa, tak tanda sakinah, termasuk juga tak mutaharika ada di catatan kaki yang belum dibaca. Kembali ke catatan kaki. Walam yadkur musannif, lihat catatan kaki. Walam yadkur musannifu ta'ul fa'il. Dan musannif tidak menyebutkan ta' fa'il. Wahia alamatun mumayyizatun lil fi'lil madi. Dan ta' fa'il ini menjadi alamat pembeda bagi fi'il madi. Nah, yaitu apa? Ta' fa'il. Dorobtu, dorobta, dorobtum, fa'altu, fa'alta, fa'altum, fa'alna. Fa'alna enggak? Yang tak ya. Fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Itu namanya tak fa'il. Kalau fa'alna berarti disebut na fa'il. Nah. Dan untuk mengenal fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, baca tasrifannya. Silakan hafal tasrifannya. Kalau sudah menghafal membaca tasrifannya, sangat mudah untuk mengerti, bisa membedakan apa ini fi'il, isim atau huruf. Di antara kunci keberhasilan memahami bahasa Arab harus bisa membedakan isim, fi'il dan huruf. Itu ya. Sebab adanya konsekuensi dari masing-masing kata tersebut. Itu ketika antum mendapati fi'il harus tahu fa'ilnya atau nebul fa'ilnya. Ketika mendapati isim, isim ini apa kedudukannya? Nah, gitu. Kalau ketukar menghukumi isim jadi fi'il, fi'il dari isim itu jadi ruwet mengertikannya atau bahkan bingung. Iya. Nah, bagaimana untuk mengertinya? Ya, banyak cara. Artinya bisa dengan menghafal wazan-wazan fi'il. Dengan kita hafal wazan-wazan fi'il, otomatis yang tidak kita hafal berarti isim. Itu. Otomatis yang kita tidak kita tahu bahwasanya itu isim adalah huruf. Isim ada pembagiannya kan? Telah lihat pembagian. Isim dibagi berdasarkan bilangan. Isim dibagi berdasarkan jamid dan mustaknya. Isim dibagi berdasarkan apa lagi kemarin, berdasarkan mabni dan mu'robnya dan lain sebagainya ya. Antum hafal bagian-bagian ini. Nah, kalau antum hafal, nanti ketika antum dapati isim, mau masukkan kemana ini, mau masukkan ke bagian mana, antum sudah bisa dipahami. Ini masuk dalam isim jamid atau isim mustak atau isim mabni atau isim mu'rob atau isim mufrad atau isim jamak. Bisa dimengerti. Kenapa? Karena menghafal kaidahnya, pembagian-bagiannya. Nah, itu. Termasuk juga fi'il, antum hafal wazan-wazannya yang 22. Itu. Meskipun yang ana maksud ini belum tentu antum menghafal betul-betul dihafal, namun antum baca dan berusaha untuk paham, itu juga sudah cukup. Sehingga ketika datang isim, datang fi'il, antum bisa bedakan. Ini isim, ini fi'il. Bahkan yang lebih baik lagi, bukan sekedar bisa membedakan ini isim, ini fi'il, ini huruf, namun apa? Bisa tahu kalau ini fi'il, fi'il apa? Madi atau mudhari atau amr. Kalau isim, isim apa di sini? Nah, itu bahkan yang lebih dituntut. Ini di antara kunci utama kita harus bisa membedakan kata itu sebelum kata yang kita baca masuk dalam susunan kata. Karena nahu susunan kata ya, bahas susunan kata. Kalau kita belum ngerti katanya, bagaimana kita ngerti susunan kata? Sehingga dalam kenyataan kita dapati para santri atau sebagian santri yang kebingungan dalam nahu karena belum bisa membedakan. Masih apa? Gambarannya itu masih bingung, bingung ini isim atau fi'il atau huruf. Ini dan lain sebagainya sehingga apa? Ya tadi akhirnya sulit dalam untuk bisa memahami. Nah, dan mempelajari kaidah itu lebih baik daripada kita mempelajari banyak bacaan, banyak contoh dan lain sebagainya. Karena itu enggak memahamkan. Ya, tapi kaidah dipahamkan dengan kaidah, kaidah, kaidah. Meskipun bingung, meskipun nyelimet dan lain sebagainya, nanti kedepannya itu sangat membantu sekali. Kedepannya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Itu ya, ketika kita belajar kaidah. Nah, dan kalau kita dapati bukunya para ulama itu berisi kaidah-kaidah saja, bahkan kaidahnya banyak ringkas-ringkas. Sehingga banyak buku-buku berikutnya yang berusaha mensyarah-mensyarah. Nah, itu. Kaidah, kaidah-kaidah, bukan bacaan kita. Carilah kitab ulama zaman dahulu, enggak ada kitab yang muhadasa, takbir, kitab mufradat ini tuh enggak ada. Isinya kaidah-kaidah, nahu kita dapati kaidah, sorob kaidah. Bahkan ilmu bahasa Arab yang jumlahnya 12, enggak ada kitab-kitab yang disebutkan seperti kita zaman sekarang yang para santri sibuk dengan kitab-kitab ini. Namun tidak, menurut ana ya, tidak maksimal hasilnya dengan kitab-kitab tersebut. Karena ya kembali ke memperbanyak kosakata aja, kaidah-kaidahnya tetap belum paham. Apa ilmu bahasa Arab? Ilmu lugo. Lugo ini termasuk dari perkara mengerti tentang banyak bahasa ya. Banyak bahasa, artinya bahasa ini, bahasa itu, yang semuanya Arab. Misalnya ada lugo Himyar, lugo Bani Tamim, lugo Hijaz dan lain sebagainya. Itu ilmu lugo, mengerti. Yang kedua apa? Bahasa Arab berikutnya adalah nahu. Yang ketiga sorob. Yang keempat ilmu ma'ani. Yang kelima ilmu badi. Yang keenam ilmu bayan. Yang ketujuh ilmu imla. Kedelapan ilmu tajwid. Kesembilan ilmu khutab warsail. Ilmu qawafi, syair. Nah, kemudian ilmu arud. Sudah 11 ya. Satu lagi ilmu tarikh. Tarikh sama apa gitu, insyaallah ya, kurang lebih gitu. Jumlah 12. Enggak ada penyebutan takbir, muhadatsa, penyebutan ada pelajaran mufradat ini dan sebagainya. Dan mereka berhasil dalam memahamkan umat bahasa Arab. Meskipun zaman dahulu antum melihat Islam meluas ke berbagai wilayah, belum setanggi ini teknologi ya, tapi meluas ke berbagai wilayah, banyak orang paham bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab meluas di berbagai negara kan. Nah, barakallahu fikum. Ya, maka apa? Perhatian kita pada belajar itu yang banyak pada kaidah-kaidah. Adapun menghafal mufradat ini dan sebagainya ya baca sendiri aja bisa. Gitu maksudnya gitu. Namun ketika ada pelajaran yang mengandung kaidah-kaidah, kawaid, maka itu yang lebih harus kita kejar. Supaya kita banyak mengerti tentang kaidah, dipahamkan kaidah oleh sang mudaris tadi. Nah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.